نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ya. Al-hadith ar-rabi'u wa salasun. Hadis ke-34. Masya Allah. Ya. An-Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Ini boleh ditakwil ke kekuasaannya. Ya. Karena takwil yang selaras. Dan kita tidak mengartikan yad dengan kekuasaan terus-terusan. Wa illam yastati fa bi lisani. Kalau dia enggak sanggup, maka dia cegah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Wa illam yastati fa bi lisani. Ya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Siap. Nah, kalau dia enggak sanggup juga dengan lisan, maka dengan kolbunya, benci dengan benci dalam hati, serta dia lari menghindari kemungkaran tersebut. Wadarika ada'aful iman. Yang mun yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu muslimun. Hadis riwayat muslim. Baik. Ini berarti hadis tentang kemungkaran. Mencegah kemungkaran termasuk dari iman. Ya. Nah, Syekh Shalal Fauzan menyatakan, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar min usulil Islam. Masya Allah. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk di antara usul Islam. Usulnya Islam, pondasi Islam. Wa huwa janibun 'azimun. Maka dia adalah salah satu sisi yang agung min jawanibil Islam. Dari sisi-sisi Islam. Li'annahu islahun lil mujtama'. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perbaikan masyarakat. Ya, masyarakat diperbaiki dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada orang yang cuma bisa amar ma'ruf, enggak mau nahi mungkar. Ini keliru. Mesti komplit dua. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan cuma diajak orang aja beribadah pada Allah, tapi dia tidak larang orang dari kesyirikan. Nah, itu bukan amarah ma'ruf nahi mungkar. Itu bahkan bukan dakwah yang hak. Ya, dia mesti ajak orang beribadah pada Allah dan larang orang dari berbuat syirik. Nah, dia mengajak orang pada sunnah, dia ajarkan manusia bahaya bid'ah. Ya. Wal mungkaru ma nahallahu an wa rasuluh. Namanya kemungkaran ialah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Minal akhwal wal akhwal wa tasarufat. Dari berbagai ucapan, ya, perbuatan, ucapan, dan tasarufat. Berbagai tindakan. Ya. Itu namanya, kalau tindakannya itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, nah itu berarti mungkar. Ya. Wasumiya mungkaran, dinamakan mungkar. Kenapa? Li'annahu tunkiruhu al-fitru wal-uqulu as-salimatu. Dinamakan mungkar karena fitrah manusia, akal sehat manusia mengingkari hal tersebut. Kesyirikan misalnya. Akal sehat manusia mengingkari. Manusia diciptakan Allah, diberi rezeki kepada Allah. Allah mengatur alam semesta. Malah dia beribadah kepada tagut, kepada setan yang sama-sama makhluk. Aneh kan? Diingkari oleh manusia. Tapi barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khairan. Oh, tadi antum keluar beli gorengan. Nah. Ya. Amal ma'ruf fa huwa ma amarallahu bihi wa rasuluhu. Adapun yang ma'ruf ialah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sumia ma'rufan. Kenapa dinamakan ma'ruf? Li'annahu ta'rifuhul uqul wal fitratu salimatu. Karena perkara ma'ruf ini, ya, karena fitrah manusia, akal sehat manusia mengenalnya, mengetahuinya. Ya. Wa hadza janibun 'azimun fil Islam. Inilah sisi yang agung dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ya. Ya. Dan ya, kata Allah Ta'ala, hendaknya di antara kalian ada yang beramar ma'ruf, ada segolongan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada segolongan orang, ada segelompok umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kenapa? Yad'una ilal khair. Yang nanti segolongan umat ini mengajak kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan pada yang ma'ruf, ya, mencegah yang kepada yang munkar. Baik. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, wa anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan untuk manusia, kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman pada Allah. Bahkan dulu Bani Israel dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, lu'inal ladina kafaru min Bani Israel. Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Wa Isa bin Maryam. Melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu yatadun. Yang demikian karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Wa kanu la yataha ila yatanahauna an munkar. Karena mereka tidak bermarap, tidak melarang dari kemungkaran. Ya. Fa'aluhu yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ah. Tahibarakalabikum. Enggak melarang dari kemungkaran, Bani Israel akhirnya dilaknat. Akhirnya dilaknat. Karena umat ini umat dakwah. Tidak bisa umat ini, udahlah masing-masing aja. Tidak bisa kayak gitu. Kan kita sering dengar tuh, dia masing-masing aja. Enggak bisa masing-masing aja. Ya, tidak bisa. Nah, karena kalau dia melakukan kemungkaran pakai prinsip masing-masing, itu konsekuensinya kita ya udah enggak ngurusin dia. Urus aja sendiri. Ya, ente maksiat, ya udah sana maksiat. Nah, ini kan yang sering digembar-gemborkan oleh kalangan kaum pluralis, ya, kaum sekuleris, kaum nasionalis, yang mereka semua murtadun, kata Syekh Shalal Fauzan, Syekh bin Baz, kata para ulama. Ya, orang-orang sekuler itu maunya begitu. Dan ada lagi prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan mereka yang pakai prinsip itu buat kita. Paham gak tuh? Mereka pakai prinsip itu buat kita. Kita dicegah kita untuk beragama secara kafah. Kita dicegah menegakkan syariat. Kita dicegah beragama secara orisinil. Maunya pakai Islam Nusantara. Rahayu. Itu. Menghidupkan kembali warisan kearifan budaya lokal. Allah Musta. Kita malah kita dicegah kita. Kita istri kita pakai cadar, dicegah. Ya. Kita berjenggot, dicegah. Malah mereka nahi mungkar ke kita. Terbalik, mereka nahyu ma'ruf. Mereka melarang yang ma'ruf. Dan mereka amar mungkar, memerintahkan kepada kemungkaran. Nah, itu. Terbalik ya. Ya dan billah. Famayyazallahu hadhihi al-ummah bi annaha ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bi khilafi ahli al-kitab. Ya. Maka Allah memberikan sifat khusus bagi umat ini. Umat Islam yaitu mereka beramar ma'ruf nahi munkar berbeda dengan ahli kitab. Fa innallaha wajaba 'alaihim al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Allah mewajibkan mereka amar ma'ruf nahi munkar. Lakinnahum lam yakumu bih, namun mereka tidak melaksanakan. Lidzalika la'anahum. Lidzalika la'anahumullah. Oleh karena itu Allah melaknat mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluh." Dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel. Ya, mereka dilaknat melalui lisan ucapan Nabi Daud dan Isa bin Maryam yang demikian karena kemaksiatan dan sikap melampaui batas yang mereka lakukan. Mereka tidak saling ya, melarang dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Fala'anahumullahu bisababi dzalik, Allah melaknat mereka karena hal tersebut. Yani taradahum wa aba'adahum min rahmatih. Allah mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Itu makna laknat. Wa asna 'alal ladzina ya'muruna bil ma'ruf. Allah memuji orang-orang yang beramar ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran. Minhum faqala jalla wa la laisu sawaa. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu enggak sama. Min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab ada segolongan umat yang senantiasa mereka ya qa'imah, mereka tegak lurus membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dalam keadaan mereka bersujud. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beriman pada Allah dan hari akhir, mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada ahlul kitab yang gak beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka itu yang dilaknat Bani Israel. Ahlul kitab yang beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah puji. Makanya Allah katakan laisu sawa'ah, mereka gak sama. Apa maknanya kata Syekh Shalih Fauzan, laisu kullu ahlul kitab tarakul amra bil ma'rufi wan nahi anil mungkar. Enggak semua ahlul kitab meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Lakin minhum man qamada bidzalik wallahu la yadzlimu ahada. Namun di antara mereka ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan Allah tidak menzalimi siapapun. Jadi tidak Allah pukul rata. Ya. Allah pisah. Ya. Oh enggak, ini ahlul kitab Bani Israel dulu, yang dulu yang lisan Isa, Musa. Ahlul kitab sekarang mu'amar ma'ruf mungkar neraka. Ahlul kitab zaman sekarang mah. Iya, orang udah jelas kata Nabi, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma la yu'minu bi walladzi ji'tu bi ila kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi pun Nasrani pun yang mendengar namaku kemudian tidak beriman padaku dan risalah yang kubawa melainkan dia adalah penduduk neraka. Mode di dunia amar ma'ruf nahi mungkar kek. Ya, dia neraka. Ya. Ini ayat ini jangan dibawa ke mereka. Kalau mereka itu ayatnya lain khusus. Laqad kafara alladziina qalu inna allaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Nah, innal ladziina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin. Tuh. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh buat mereka ayatnya. Ya, jangan yang ini. Istidlalnya Ade Armando. Ya, istidlal ahlus sunnah enggak gitu. Baik. Wa aujaballahu ala hadhil ummah an ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allah mewajibkan umat ini untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Lianna dzalika islahun lil mujtama', karena itulah yang dapat memperbaiki umat. Ya. Memperbaiki masyarakat yang amar ma'ruf nahi munkar. Wal ma'asi wal mukhalafatu sababun lil halaki wad damar. Yang namanya kemaksiatan, ya, penyelisihan terhadap syariat, itulah sebab kebinasaan, kehancuran. Itu sebabnya itu. Wa ilaju zalika, obatnya apa? Bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, obatnya amar ma'ruf nahi munkar. Kama yaquluhu ahlul nifaq. Sebagaimana yang diucapkan oleh ahlun nifaq, orang-orang yang munafik, mereka mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasayatun 'alal akharin wa tadakhulun fi umurin nas. Subhanallah. Ya, kata mereka, orang-orang yang memiliki penyakit nifaq, kemunafikan ini, amar ma'ruf nahi munkar itu cuman dan memberikan wasiat pada orang lain, itu tadakhulun fi umurin nas. Itu tadakhulun, perbuatan turut campur ke urusan orang. Udahlah, kita jangan menjadi Tuhan buat orang lain, katanya. Kurang ajar ini ya. Saya pernah dengar ya, homo. Seorang homo di video, itu aslinya di TV nasional, tapi dipotong terus ditaruh di YouTube. Ya, ini homo ini pembawa acara dulu, pembawa acara berita bahkan di SCTV. Si homo itu, tahu ya, si homo itu, ya, si homo ini dia mengatakan kita tidak usahlah dengan gaya bancinya, tidak usahlah pakai palanya godek-godek gitu, menjadi Tuhan buat orang lain, urusannya diri sendiri, subhanallah. Jadi emang begitu. Pengen diciptakan kita itu mindset seperti itu. Agar gak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Udahlah masing-masing aja. Ya, masing-masing aja. Dan saat ini, ya, ideologi yang dianut oleh penguasa kan sekuler. Ya, agama mereka agama sekulerisme. Mereka pun juga mau mengarahkan kita ke situ. Udahlah, gak usah. Kalian, udah dia melakukan amar mungkar, ya, nahi ma'ruf, kita dilarang menegakkan syariat. Nah, mereka pun juga menciptakan mindset-mindset. Ya, menciptakan opini-opini jelek terhadap Islam. Ya, dihubungkan dengan teroris. Padahal teroris siapa no? Di Papua yang nembak polisi betulan tuh. Puluhan polisi mati udah di Papua, belum TNI. Sama siapa? OPM, siapa itu? Pemberontak lagi, separatis. Nembak polisi lagi. Udah jelas itu. Kagak disebut teroris. Kenapa? Karena perang teroris, baik elit global maupun nasional, itu hakikatnya perang terhadap Islam. Itu gak dinamain teroris. KGB, kelompok gerakan bersenjata. Nah, ada mak-mak gak jelas agamanya siapa, pakai jilbab. Orang gila juga bisa pakai jilbab. Bahkan artis-artis kafir yang seronok di bulan Ramadan pakai jilbab. Di sinetron religi. Pakai jilbab ke kantor polisi. Bawa pistol apa gak tahu. Katanya mau nembak polisi, baku tembak. Baku tembak yang mana? Yang ada mah ditembaki. Baku tembak apa? Terus bikin surat wasiat hari gini sama lagi sama di Makassar. Ah, terus bodohnya kita itu, ya, walaupun kita tidak ikut-ikutan percaya, ya, masyarakat percaya itu penggiringan opini, ya, penggiringan opini untuk mengesankan Islam itu jelek. Akan disasar semua. Wahabinya, aswajanya. Lihat sekarang, teroris ditangkap. Simbol-simbol aswaja semua. Ya, digerebek sebelum digerebek pelaku terduga teroris tahlilan. Kata BNPT apa? Ini tersangka teroris ini dia berbaiat di markas FPI. FPI kan langsung aja ditangkap lagi teroris, di rumahnya terpampang foto Abdul Qadir Jilani. Sudah. Nah, terus ada lagi si penasehat ya, presiden, komisaris utama kereta api, pemimpin ormas di negeri ini mengatakan Salafi Wahabi pintu masuk teroris, semua disasar. Siapa semua? Kaum agamis. Semua disasar. Kaum agamis. Karena itu ancamannya itu bagi agama sekuler. Ya. Bahkan presiden kita itu udah ngomong agama dan politik itu harus dipisah. Inilah akidah sekuler. Dan ini agama sekulerisme. Ya. Sekulerisme itu apa? Agama. Agama. Ya, itu udah itu. Nah, sekarang kita pengen diciptakan itu. Enggak ada lagi amar. Ini kalau ada kaum agamis, aswajanya, salafinya, pasti ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kenapa Indonesia yang ditekan oleh pihak barat untuk melegalkan pernikahan sesama jenis belum berani? Karena masih ada pihak agamis yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nanti kalau udah amar ma'ruf nahi munkar udah mati semuanya udah. Kaum agamis sudah dibungkam, udah enggak ada lagi, udah kelar. Ya. Udah kelar. Mereka melakukan apa? Miras udah bebas. Kenapa miras kemarin enggak jadi? Hah? Mau dibuka investasi miras besar-besaran oleh pemerintah. Kenapa enggak jadi? Karena antum-antum semua berisik, atau teman-teman antum yang sejenis antum berisik. Di medsos, di apa. Akhirnya mendorong tokoh-tokoh. Ya. Lewat. Berisik ya. Kan orang-orang presiden sendiri bilang karena ada masukan dari MUI. Oh lihat MUI itu. Makanya ada tiga yang mau disasar sekarang. MUI, Muhammadiyah, PKS. Ini bentar lagi akan digerecokin. Nah. MUI, Muhammadiyah, dan PKS. Ini tiga lagi jangan kaget kalau udah dikelar ini. Ya. P3 udah selesai, Gerindra udah selesai, Demokrat udah selesai, FPI udah selesai, HTI dari awal. Nah, kalau Salafi gampang dilindesnya, gampang. Sampai mana tadi? Setelah ayat yang tadi sudah baik, nanti insya Allah. Wa ujaballahu. Ya itu ya. Ah. Itu turut campur. Ya. Kata Syekh berikutnya. Ya. ويقال لهم ليس هذا من باب الوصايا أو التدخل. Maka kita jawab kepada mereka, ya, ini adalah, ya, min babil wasaya. Ya, walaysa hadza min babil wasaya atau tadakhul. Ini bukanlah masalah turut campur urusan orang lain. Bukan di situ. Ya. Taib. Ini bukan pula al-wisayah. Wisayah itu apa sih? Ngawas-ngawasin orang lain gitu lah. Ya. Ya. Wa innama huwa min babil islah wan nasihah. Ini adalah salah satu bentuk islah dan nasihat. Nah. Fa kaunuka ta'muru akhaka bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar hadza min mahabbatih. Ketika Anda mengajak kepada saudara Anda beramar ma'ruf, melakukan perbuatan ma'ruf, mencegahnya dari kemungkaran, ini adalah bagian kecintaan kepadanya. Ya. Wal isfaq 'alaih. Ya. Dan juga rasa kasih sayang kepadanya. Ya. Wa amma idza taraktahu faqad ghashashtah. Nah, kalau Anda biarin dia melakukan apa aja, berarti Anda telah melakukan sikap ghish kepada dia. Ya. Telah menipunya. Anda telah menipunya. Wa lam tansahlah, tidak menasihati dia. Wa dayya'ta haqqah, Anda menyia-nyiakan haknya. Alaika, yang ada padaan yang wajib Anda tunaikan, yaitu dinasihati. Fa hadza minat ta'awun 'alal birri wat taqwa wa minat tanasuh. Ini bagian dari bab tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Tolong-menolong dalam kebaikan dan saling bentuk menasihati. Nah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang dia dalam keadaan zalim, ya. Zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang dia terzalimi, ya. Yang tolonglah saudaramu yang dia zalim dan terzalimi. Subhanallah. Ya, tolonglah saudaramu yang dia terzalimi dan berbuat zalim. Ya. Ini hadis ini sahih. Ya. Kok bisa, kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ansuruhu zaliman? Ya. Kalau orang yang terzalimi kita tolong, ya. Tapi bagaimana ceritanya saya menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi apa? Ya, Anda larang dia dari perbuat zalim. Ya, antamna'hu minadz-zulm. Anda larang dia dari perbuatan zalim, itulah bentuk nusrah, pertolongan kita terhadap kepada dia. Ya, pertolongan kita kepada dia ketika kita cegah dia dari perbuatan zalim. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Ya, mana? Wa min mahabbatil khairi. Oh iya, wa min mahabbatil khairi linnas, dan juga ini salah satu bentuk suka mencintai kebaikan pada yang ada pada orang. Walaysa huwa min babit tadakhul fi umuril aqarin, ini bukanlah turut campur urusan orang lain. Ya. Awil wasaya alal aqarin, atau bentuk sok-sok memberikan wasiat kepada orang lain, bukan. Wallahu wasafal muslimina bitawasi bil haq, padahal Allah telah, ya, memberikan mensifati kaum muslimin itu saling menasihati kepada kebenaran, di surah Al-Asr. Ya. Bahwa wasiyatun walaysa wasoyah. Itulah wasiat, bukan wasoyah. Bukan ngawas-ngawasin orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Fahada janibun azimun labudda minhu. Inilah sisi yang agung yang mesti diterapkan. Waqad daraban nabiyyu, dan Nabi SAW telah memberikan permisalan sallallahu alaihi wasallam. Masalan lilladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanhau wa yanha 'anil munkar. Tentang orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Wal ladzi yaqa'u fil ma'asi. Ya. dan dengan permisalan orang yang terjatuh ke dalam maksiat. Nabi SAW menyatakan, masal qaim ala hududillah wal waqi' fiha kamasali qaumin istahmalu istahamu ala safinah asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idas taqu minal ma'i marru ala man fawqahum wa qalu law anna kharaqta kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma arada halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Ini sahih ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul qaim ya, ala hududillah, permisalan orang yang menjaga batasan-batasan Allah, wal waqi' fiha, dan orang yang terjatuh melanggar batasan-batasan Allah, kamasali qaumin, itu seperti permisalan suatu kaum yang istahamu ala safinatin, yang mereka melakukan undian di atas kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha, ya, maka di antara mereka ada yang dapat bagian menempati bagian atas, ya. Wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian mereka kedapatan mesti di bawah. Kan kapal itu di atas ada di bawah tuh. Ya. Nah. Fa kana alladhi fi asfaliha, maka orang-orang yang di bawah, ya. Idastaqu minal ma', apabila mereka minta minum air, marru ala man fawqaha. Ya, mereka harus melewati orang-orang yang di atas. Kalau dia enggak minta air, ya minta air laut dong buat ini gitu. Atau air sungai, minta air sungai dong. Ya. Waqalu, maka mereka berkata, ini yang di bawah nih. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Seandainya kita lubangi aja dasar kapal ini, perahu ini, untuk ngambil air, tentu kita tidak akan mengganggu orang-orang di atas. Ribet amat ambil air, kita lubangin. Ya. Faqalu, ya. Fa in yatrukuhum. Nah, apabila orang-orang tersebut membiarkan orang-orang yang pengen lubangin ini, wa ma aradu, ya. Halaku jami'ah. Ya. Baik. Dan apa namanya? Dibiarkan melakukan apa yang diinginkan, niscaya mereka akan binasa semua. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim, namun kalau mereka mengambil tangannya, jangan dicegah, najau, mereka selamat, najau jami'ah, selamat semua. Yang di bawah selamat, yang di atas juga selamat. Selamat semua. Makanya ada ceramah fenomenal tuh dari Kiai Haji Zaiduddin MZ. Ya. Yang maksiat saya, yang mabok saya. Apa yang ngurusin? Kata Kiai Zaiduddin MZ, ha? Iya, yang maksiat ente, tapi kalau kita kena adab, kena semua tong katanya. Kurang lebih gitulah. Hah? Ayah monyong ya. Yang kena adab semua monyong katanya. Istahamu ai iqtara'u ala safinatin. Mereka melakukan undian untuk menentukan, ya. Mereka melakukan undian ayyuhum yakunu fid daur al-ulu. Siapa yang menempati bagian lantai atas, wa ayyuhum yakunu fid daur as-sufli. Siapa yang menempati bagian bawah kapal. Lianna daur al-ului arghab. Karena bagian atas lebih disukai. Fa kharajat al-qur'atu wantaha wa sara ba'duhum bil a'la. Maka keluarlah hasil undian sehingga di antara mereka ada yang menempati bagian bawah, sisanya lagi ya di atas. Wa ba'duhum fi asfaliha, sebagian orang berada di bawah. Ya. Walladina fi alaha mislul akhyar, maka orang yang di atas seperti orang-orang yang baik. minal ummah, di antara umat ini, wa ahli ra'i wa ahli din, ya, orang-orang yang berilmu, beragama, ya, walladzina fi asfaliha mislu ahli safaha wa ahli mukhalafat. Nah, orang yang di bawah kapal itu seperti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang melakukan berbagai penyimpangan dalam agama. Walladzina ya'tuna al-munkarati mislu allazi fi asfali safina. Orang yang melakukan kemungkaran seperti orang yang berada di bawah perahu, bawah-bawah kapal. Ya. Walladzina yanhauna anha mislu alladzina fi a'la safina. Orang yang melarang tadi mau bolongin kapal itu seperti orang yang berada di atas pra kapal. Ya. Wa kana alladzina fi asfali yas'aduna ila ad-daur al-ulu liya'khudul ma. Orang-orang yang di bawah kapal mereka mau naik ke atas untuk ngambil air. Summa innahum qalu, kemudian di antara mereka mengatakan nu'dhi man fawqana. Wah, kita nanti ganggu yang di atas nih. Fala allana nakhriqu fi janibina kharqan minasafina. Karena mereka orang bodoh. Udah, kita bolongin aja kapal, salah satu bagian di kapal ini. Na'khudul ma'a, langsung ngambil air min janibina. Dari arah kita sendiri, mubasyaratan secara langsung, wala nas'udu. Wala nas'adu. Kita enggak perlu naik lagi. Wala nu'dhi man faqana, kita enggak ganggu orang yang di atas. Wa ma'lumun anna safinata idza khuriqat dakhalaha al-ma' wa ghuriqat wa halaqa man fiha. Ya, maka suatu hal yang diketahui, kalau kapal setelah dilubangi, maka air akan masuk dan tenggelamlah semua yang ada di dalamnya. Fa hadza masalun lil usati alladziina yuriduna an yakhruqu safinatal Islam. Ini permisalan seperti orang yang berbuat maksiat yang ingin melubangi kapal Islam. Lian al-islamah huwa safinatul lati tunqidhu minal halaki wal gharaq. Karena Islam itu adalah laksana kapal yang menyelamatkan, ya, orang-orang dari kebinasaan dan tenggelam. Walau tarakal a'launa al-asfalin, seandainya orang-orang yang di atas, orang-orang baik, ya, berilmu, membiarkan orang-orang yang di bawah melubangi kapal, wa ma'aradu, dan melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang di bawah, halaku jami'ah, mereka binasa semua. Wa in akhadhu ala aidihim, namun kalau mereka ngambil tangan mereka, hei jangan, najau, mereka selamat, najau jami'an, mereka pun selamat semua. Hadza masalun, hadza misalun wadihun, ini permisalan yang jelas, fil amri wal bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa annahu amanun minal halak. Ya, ini jelas. Ya. Keamanan dari kebinasaan. Wa li hadza lamma nazala al adab, oleh karena itu tatkala adab turun ala bani Israila, kepada bani Israil, lam yanju illa alladziina kaanu ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ada yang selamat kecuali yang beramar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzaabin bi'adzaabin ba'isim bima kanu yafsukun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, ini syahidnya nih, anjayna alladziina yanhauna 'anil su', kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan buruk. Ya, wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzaabin ba'is, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras. Bima kaanu yafsukun, disebabkan kefasikan mereka. Fa inda nuzulil 'adzab, tatkala turunnya azab, ya, yanju ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu selamat. Wa yah laqul ladzina la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar mal haliki minal usad. Dan orang-orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar, dia enggak akan selamat. Dia yahlak, binasa. ya, ma'al halikin, bersama orang-orang binasa yang lainnya dari kalangan minal usati, pelaku maksiat. Ya, wa fi hadzal hadisi, dalam hadis ini yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kaifiyatal amri bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Ya, tata cara beramar ma'ruf nahi munkar. Wa annahu la yatruku ayat abadan walakinnahu bihasabil istita'ah. Amar ma'ruf ini tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya, namun dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya, hadis ini man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, amal ladzi la yara ayyah aw yahtabi fa hadza uhdatuhu ala sahibih. Ya, adapun orang yang enggak melihat kemungkaran atau tidak tahu ada kemungkaran, pelakunya di, maka kemungkaran tersebut ditanggung pelakunya. Ya. Walakinnal inkara yakunu fi syai'id dhahiri alladzi yura. Namun ya, mengingkari kemungkaran hanya dilakukan tatkala ia melihat, mengetahui kemungkaran tersebut yang secara zahir yang dapat dilihat. Kata Nabi, falyughayyirhu biyadih, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, kekuasaan dia. Yani yuzilu biyadih bisultani, dengan kekuasaan dia. Ada yang tabiqu ala ashabis sultah. Nah, ini layak buat orang yang memiliki kekuasaan. Min ulatil umur, dari para pemimpin, warijalil hisbah, ya, dan orang-orang yang memiliki ya, harta, ya, alladzina lahum sultatun, yang memiliki kekuasaan, yughayyiruna al-munkara biaydihim, ya, mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan mereka, wewenang mereka. Walladzina sahibul bait lahu sultatun ala baiti, pemilik rumah dia memiliki hak kekuasaan terhadap rumahnya. Wa huwa ra'in wa mas'ulun, dialah yang bertanggung jawab, akan ditanya tentang rakyatnya. Falahu sultatun ala baiti, dia memiliki kekuasaan di rumah, kayak kita di rumah ya. Ya, punya kekuasaan kita di rumah. Wa izil munkara biyadih, merubah kemungkaran dengan tangan. Min baiti, dari rumahnya. Wala yukirruhu, jangan dia biarkan, jangan dia tetap biarkan seperti itu kemungkaran. Wala ahada ya'taridu alaih. Ya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi dia, rumah-rumah dia kan. Hatta waliul amr, sampai pemimpin sekalipun la ya'taridu alaih fi baiti, enggak bisa intervensi dia kalau dia di rumahnya. Ya. Nah, Pak Majid, jangan nyuruh-nyuruh istri berjilbab di rumah deh gitu. Jangan nyuruh-nyuruh anak sholat di rumah deh. Lah, rumah-rumah saya gitu kan. Enggak bisa intervensi. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa qawlu fa in lam yastati fa bi lisani, kalau enggak sanggup dengan lisan, man laisa lahu sultah, siapa yang enggak punya kekuasaan, walakin indahu ilmun, namun punya ilmu dan basirah, pandangan yang kuat, fa hada yughayyiru bi lisani, maka dia berubah kemungkaran dengan lisannya. Fa yubayyinu lin nas, dia menjelaskan pada manusia, wa ya'idhu, dia memberikan petuah kepada manusia, wa yudzakkiru, mengingatkan manusia. Wa yakhthubu, dia berkhutbah, wa yuballighu ulatal umur, ya, dia menyampaikan kepada para pemimpin, ya, ya, dan juga kepada ahlul hisbah, orang-orang yang memiliki harta dia sampaikan. Amma waqa'a min ajli an yughayyiruh, ya, taib, dia menyampaikan kepada orang yang memiliki harta tentang kemungkaran yang terjadi agar bisa dirubah. Ya. Uyuballighu man yughayyiru biyadihi, dia sampaikan kepada orang yang bisa merubah dengan tangannya. Dia sampaikan kepada penguasa. Ya. Bahwasanya terjadi kesyirikan, praktek perdukunan. Nah itu. Dia sampaikan. Kan dia gak bisa tuh merubah perdukunan. Yaudah disampaikan ke pemerintah. Ya, pemerintahnya malah ngasih izin, ya udah repot udah. Ya kita sampaikan aja ke masyarakat, ya. Tetap sampaikan ke masyarakat. Perdukunan haram. Ya, wa yarfa'u ilaihi al-amra fa hadzal inkaru bil lisan. Ya. Nah, ini apa? Dia sampaikan urusan tersebut kepada orang yang mampu mengubah kemungkaran tersebut. Ini merupakan bentuk ingkar mungkar dengan lisan. Kemudian, fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia enggak sanggup dengan lisan, maka dia cegah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Dia benci kemudian dia menghindar, jangan di situ. Ya. Ai laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifatun, dia enggak punya ilmu, enggak punya pengetahuan. Wala ya'rifu kaifa yungkir, dia enggak tahu bagaimana cara mengingkari. Au annahu indahu ilmun, atau dia punya ilmu, au indahu ma'rifatun, punya pengetahuan, lakinnahu mamnu'un minal kalam, namun dia dilarang untuk berbicara. Fada yungkiru biqalbi, ini mengingkari dengan kalbunya. Fa yabghadu al-munkara wa ahlal munkar, dia membenci kemungkaran dan pelaku kemungkaran. Wa ya'taziluhum, dia menjauhi mereka. Ya. Dia menyingkir dari mereka. Wa yabta'idu anhum, menjauh dari mereka. Jangan cuma benci tapi masih ada di situ ya. Padahal ladzalika ala annahu la yajuzu tarku inkaril munkar. Ini menunjukkan bahwa saya tidak boleh meninggalkan ya pengingkaran terhadap kemungkaran. Wa aqalluha bil qalb, minimalnya itu benci dalam hati. Idza tarakal muslimuna inkaru munkar kanu misla bani Israil. Kalau kaum muslimin sudah ya, meninggalkan pengingkaran terhadap kemungkaran, maka mereka nanti seperti Bani Israel, kanu la yatanahawna anil mungkari fa'alu. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Walamuda ayunkiru al-yunkaru al-mungkaru. Ya. Kemungkaran harus diingkari. Imabiliyat, apakah dengan kekuasaan, atau dengan lisan, atau dengan kolbu. Wahada adabul iman, namun dengan kolbu selama-lamanya iman. Kama fil hadis, ya, sebagaimana dalam hadis, dari keadabul iman yang dibikin dulu ada selama-lamanya iman. Dalam riwayat yang lain, laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Ya, tidak ada di balik itu setelah benci dengan kolbu, tidak ada di balik itu keimanan walaupun sebesar biji sawi. Maka yang paling lemah benci dalam hati. Padahal ala annal amal minal iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Wa ingkaru mungkar amalun. Mengingkari kemungkaran adalah amal. Wa'addahum Nabi SAW minal iman. Dan Nabi mengkategorikannya mengingkari kemungkaran bagian dari iman. Ya. Dalam sabda beliau, ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman, padalilun. Ini adalah dalil ala annal iman yang khusuh. Iman itu bisa berkurang. Hatta yablugha misla habbatil min habbatin min khardalin, sampai iman itu ya, seperti biji sawi. Wa yazidu, iman juga bisa bertambah ila masyaallah. Ya, iman itu terkadang bisa bertambah ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fal imanu yazid wa yanqus, iman bertambah berkurang. Laisa ala haddin sawain, tidak satu kondisi. Fi qulubin nas, di kalbu manusia, di kalbu manusia. Nah. Ya, fa minhum man imanuhu qawiyun, di antara mereka ada yang imannya kuat, di antara mereka ada yang imannya dhaif, lemah, di antara mereka ada yang pertengahan. Fa hadha haditsun azimun, hadis ini adalah hadis yang agung. Fihi nidhamul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Nah, di dalamnya terdapat aturan metode beramar ma'ruf nahi munkar, wadalla ala annal munkara, dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan munkar la yutraku biduni inkari walau bil qalbi. Bahwa perbuatan munkar tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, walaupun dibenci dengan kalbu. Wa idza ankara al abdu al munkara bi qalbi ibtada'an ahli. Kalau seorang hamba mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, dia mesti menjauhi pelaku kemungkaran. Walam yukhalithum. Ya, jangan-jangan dia bercampur baur dengan pelaku kemungkaran tadi. Walam yujalishum, jangan dia duduk-duduk sama pelaku kemungkaran tadi. Amma ayukhalithum wa yujalishum wa ya'kulu ma'hum wa yashrabu ma'hum wa yaqul ana munkirun biqalbi, hadza laisa bisahih. Adapun orang yang tetap bermajlis sama pelaku kemungkaran, bercampur baur, ya, jangan pelaku kemungkaran. Waya kulu mau makan bareng, ngopi bareng, ya serobu sama pelaku kemungkaran. Kemudian dia mengatakan, saya mengingkari dalam hati, ini enggak benar ini. Lau kana mungkiran biqalbih, seandainya dia benar-benar mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, labta'ada anhu. Dia pasti menjauhi dari pelaku kemungkaran tadi, bukan malah ngopi bareng. Li'alla yusibahu ma'asabahum, supaya dia terhindar, tidak dia mendapatkan apa yang nanti akan menimpa mereka. Wa yus'irahum annahu mukhalifun lima huwa lima hum alaih. Dan juga agar mereka tahu bahwa dia benar-benar mengingkari apa yang mereka lakukan. Ama idza jalasa, adapun kalau tetap nongkrong bareng, wa akala, makan bareng, wa syariba ma'hum, ya, ngopi-ngopi bareng, wa dhahika ma'hum, ketawa bareng, hang out, ya. Fahimu ma'hum, fahimu annahum muwafiqun. Maka pelaku kemungkaran ini akan memahaminya apa? Bahwasannya ini orang muwafiqun lahum. Sepakat, setuju sama mereka. Ala dalika, atas kemaksiatan tadi. Ya. Dah habis. Alhamdulillah. Nah, sisa hadis ke 35. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.